figura galante. A kumikin di akayan, jurang melintang antara kita. Dia pun pernah berkata cinta, tapi lambai yang tangan. Do.